Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu al-musannifu rahimahullahu ta'ala: Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'an Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu secara marfu', laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Bukanlah bagian dari kami orang yang melakukan tiarah, melakukan anggapan sial terhadap sesuatu, atau memerintahkan untuk dilakukan tiarah baginya, atau melakukan praktek perdukunan, atau memerintahkan untuk dilakukan perdukunan baginya, atau menyihir, atau memerintahkan untuk dilakukan sihir baginya, dan barang siapa yang mendatangi seorang dukun lalu membenarkannya pada apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyidin, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang bagus. Wa rawahu at-Tabarani bi isnadin hasanin min hadits Ibni Abbas duna qawlihi وَمَنْ أَتَى إِلَىٰ آخِرِهِ, dan diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang baik dari hadith Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tanpa ucapan beliau وَمَنْ أَتَى, dan barang siapa yang mendatangi sampai akhirnya. Riwayat Al-Bazzar sanadnya tidak sahih, karena hadis tersebut diriwayatkan melalui jalan Al-Hasan Al-Basri an Imran bin Husain. Al-Hasan Al-Basri an Imran bin Husain, sedangkan Al-Hasan Al-Basri tidaklah mendengar hadis dari Imran bin Husain, maka sanadnya terputus. Adapun riwayat At-Tabarani dihukumi dengan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Targhib wa Tarhib dengan nomor hadis 3041 dan 3042. Qala Al-Baghawi, Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, al-arrafu alladhi yadda'i ma'rifatal umuri bi muqaddimatin yastadillu biha 'ala al-masruqi wa makanid dallati wa nahwi dhalika. Al-arraf adalah orang yang mengklaim mengetahui perkara-perkara dengan menggunakan pendahuluan-pendahuluan, yang ia berdalil dengan pendahuluan-pendahuluan tersebut untuk menunjukkan barang yang dicuri dan tempat barang yang hilang dan yang semisal dengannya. Waqila huwal kahinu, dan dikatakan pendapat yang lain, al-arraf sama dengan kahin. Wal kahinu huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyabati fil mustaqbali. Sedangkan kahin, dukun, adalah orang yang mengkhabarkan tentang perkara-perkara ghaib di masa yang akan datang. Waqila alladhi yukhbiru 'amma fil dhamiri, dan dikatakan pendapat yang lain, al-kahin, dukun, yaitu orang yang mengkhabarkan tentang apa yang ada di dalam qalbu. Ad-dhamir yaitu al-qalbu. Waqala Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, al-arrafu ismun lil-kahini wal-munajjimi wal-rammali wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadihi at-turuqi. Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan al-arraf adalah nama bagi dukun, ahli nujum, tukang ramal, dan yang semisal dengan mereka dari kalangan orang-orang yang berbicara tentang mengetahui perkara-perkara menggunakan metode-metode ini. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan ليس منا أي لا يفعل هذا من هو من أشياعنا العاملين باتباعنا المفتقين لشرعنا. Yaitu tidak akan melakukan hal ini orang yang termasuk di antara golongan-golongan kami yang beramal dengan mengikuti kami, mengikuti syariat kami. Man tatayyara fa'ala tiyarata, melakukan tiyarah. Au tutayyara lahu amara man yutatayyaru lahu, amara man yatatayyara lahu. Memerintahkan orang yang melakukan tiarah untuknya. Wa mithluhu baqiyatul alfadhi, dan yang semisal dengannya lafaz-lafaz yang tersisa, yaitu tukuhina lahu, memerintahkan orang melakukan perdukunan untuknya. Suhira lahu, memerintahkan orang melakukan sihir untuknya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini, yaqulu sallallahu alaihi wasallama, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, la yakunu min adba'ina al-muttabi'ina li syar'ina man fa'ala at-tiyarata awil kahanata awil sihra aw fu'ilat lahu hadhihi al-asya'u. Tidaklah termasuk di antara pengikut kami yang mengikuti syariat kami orang yang melakukan tiarah atau perdukunan atau sihir, atau dilakukan untuknya perkara-perkara ini. Li'anna fiha addi'aan li'ilmil ghaibi alladhi ikhtassallahu bihi, Karena sesungguhnya di dalam perkara-perkara tersebut terdapat klaim mengetahui perkara ghaib yang Allah Azza wa Jalla dikhususkan dengannya. Wa fiha ifsadun lil aqaidi wal uquli, dan di dalamnya terdapat perusakan akidah-akidah dan akal-akal. Wa man saddaqa man yaf'alu shay'an min hadhihi al-umuri faqad kafara bil wahyi al-ilahi alladhi ja'a li'ittali hadhihi al-jahiliyyati wa wiqayati al-'uquli minha. Dan barang siapa membenarkan orang yang melakukan sesuatu dari perkara-perkara ini, maka sungguh dia telah kafir dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang datang untuk menggugurkan perkara-perkara jahiliyah ini dan melindungi akal-akal darinya. Wa yulhaqu bidzalika ma yaf'aluhu ba'dun nasi min qira'ati ma yusamma bil kaffi أو ربط سعادة الإنسان وشقائه وحظه بالبروج ونحو ذلك. Dan digabungkan dengan perkara-perkara tersebut, atau dan digabungkan dengannya, dengan orang tersebut, yaitu yang disebutkan dalam hadis, lebih tepatnya digabungkan dengan perkara tersebut yang disebutkan dalam hadis, apa yang dilakukan oleh sebagian orang berupa membaca apa yang disebut dengan al-kaf. Jadi maksud, wallahu ta'ala alam, garis tangan yang ada pada telapak tangan. Misalnya dengan melihat garis tangan pada telapak tangan, seseorang berkata, fulan, yaitu pemilik tangan tersebut, fulan ini akan demikian dan demikian di masa yang akan datang dan seterusnya. Atau mengikat kebahagiaan seseorang dan kesengsaraannya serta bagiannya di kehidupan dunia dengan gugusan-gugusan bintang dan yang semisal dengannya. Ini yang kita kenal dengan istilah zodiak di negara kita. Seseorang dengan zodiak Scorpio atau Pisces atau yang lainnya, berarti dia demikian dan demikian dan yang semakna dengannya. Na'udzubillah. Wa qad bayyana kullun minal imamain al-Baghawi wa Ibn Taymiyyah ma'na al-Arraf wal-Kahin wal-Munajjim wal-Rammali. Dan sungguh masing-masing dari dua imam, Al-Baghawi dan Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihima, telah menjelaskan makna Al-Arraf, Al-Kahin, Al-Munajjim dan Rammal. Bima hasiluhu, yang kesimpulannya adalah, anna kulla man yadda'i ilma syai'in minal mughayyabati, فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به. Bahwasanya setiap orang yang mengklaim mengetahui ilm, mengetahui sesuatu dari perkara-perkara ghaib, maka ia bisa jadi masuk dalam nama al-kahin, dukun, atau bersekutu dengannya dengan al-kahin atau dukun tersebut secara makna, kemudian digabungkan dengannya. Wal-kahinu huwa alladhi yukhbiru amma yahsulu fil mustaqbali. Dan al-kahin, dukun, yaitu orang yang mengkhabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wa ya'khudhu 'an mustariq as-sam'i, dan ia mengambil dari pencuri dengar, minasyayatini, dari para syaitan. Kama sabaqa fi awwal kitab at-tauhid, sebagaimana yang telah berlalu di awal kitab at-tauhid. Munasabatul hadith lil bab, kesesuaian hadith ini dengan bab. Anna fihi an-nahya wat-taghlidha 'an fi'li al-kahanati wa nahwiha wa tasdiqi ahliha. Bahwasanya di dalam hadith tersebut terdapat larangan dan sikap keras dari perbuatan perdukunan dan yang semisal dengannya dan membenarkan pelakunya. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula, yang pertama, tahrimud di'ai ilmil ghaibi. Diharamkannya mengklaim mengetahui perkara ghaib. Li'annahu yunafid tauhid. Karena sesungguhnya hal itu bertentangan dengan tauhid. Al-thaniyatu, faedah yang kedua, tahrimu tasdiqi man yaf'alu dhalika bikahanatin au ghairiha. Diharamkannya membenarkan orang yang melakukannya, baik dengan perdukunan atau yang selainnya, li'annahu kufrun. Karena sesungguhnya itu merupakan kekafiran. Al-thalithatu, yang ketiga, wujubut takdzibil kuhani wa nahwihim. Wajibnya mendustakan para dukun yang semisal dengan mereka. Wa wujubul ibtiadi anhum, dan wajibnya menjauhi mereka. Wa an ulumihim, dan menjauhi ilmu mereka. Rabi'atu, yang keempat, wujubut tamassuki bima unzila 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa tarhi ma khalafahu. Wajibnya berpegang teguh dengan apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membuang perkara-perkara yang menyelisihi apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu, barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا.